ini aku sudah yakin dalam hati bahwa suatu hari nanti kamu pasti akan kumiliki. Begitu juga aku tak bisa membohongi diriku. Jump.